Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada setiap muslim. Dan Allah memberikan kesempatan kita untuk sama-sama mengkaji warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ibadah yang kita harapkan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad, masuki bab birrul aqrabi fal aqrabi, bab berbuat baik kepada keluarga terdekat kemudian yang terdekat berikutnya. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Haywatu bin Syuraih qala haddatsana Baqiyyah an Bahirin عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كريب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum." Sungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap ibu kalian. "Tsumma yusikum bi ummahatikum." Kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap ibu kalian. Nah, dua kali diulangi oleh Rasulullah SAW. Summa yusikum bi abaikum. Kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap bapak atau ayah kalian. Summa yusikum bil akrabi fal akrabi. Kemudian Allah mewasiatkan, memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap kerabat yang terdekat. Kemudian setelah itu yang terdekat berikutnya. 6 hadis yang sahih yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, "Wa hadzal haditsu haqqun." Hadis ini hak, benar. 6 Karena ini wahyu. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berucap dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau SAW. Hadis ini hak, benar. Wa huwa yufidu anna awlal qarabati minka bil jamili wa isda'il ma'rufi al abawani. Hadis ini memberi faedah kepada kita semua bahwasanya yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik dari kita, dari kalangan kerabat-kerabat kita, adalah kedua orang tua. Nah, hadis ini menyebutkan yang pertama kali yang diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah kepada manusia adalah berbuat baik kepada ibu, kemudian ayah, kemudian kerabat yang terdekat, setelah itu kerabat yang terdekat berikutnya. Sehingga kata Syekh Zaid, yang paling berhak pertama kali mendapatkan kebaikan kita berupa akhlak kita, kelebihan harta kita, ilmu kita adalah kedua orang tua. Merekalah yang seharusnya pertama kali mendapatkan kebaikan kita. Wal ummu aktsar lima tahammalat minal mata'ibi wal masa'ibi allati wajahatha. Ibu yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita disebabkan beliau menanggung, merasakan keletihan-keletihan, kesusahan-kesusahan yang beliau hadapi, yang dihadapi seorang ibu. Min hin an yakunal ibnu nutfatan fi qararin makinin. Dimulai sejak seorang anak itu berupa setetes air mani yang berada dalam rahim, qararin makin, tempat menetap yaitu rahim, berada pada rahim seorang ibu. Ila alaqatin, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Ila mudghatin, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Ila an yakuna janinan, hingga menjadi janin. Nah, seorang ibu mengandung, merasakan keletihan, kecapean, mual-mual, kesusahan, kadang tidak bisa makan ini dan itu. Semenjak kita berupa tetes air mani yang berada dalam rahim ibu. Kemudian fatahmiluhu tis'ata ashhurin ghaliban. Setelah berupa janin, seorang ibu mengandung janin tersebut selama 9 bulan secara umum, pada umumnya. Fatadha'u, kemudian beliau melahirkan dengan susah payah pula. Wa tuqasi min alamin min alamil wad'i ma huwa ma'lumun ladal uqala. Dan seorang ibu mengalami sakit ketika melahirkan yang diketahui oleh orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal mengetahui betapa sakitnya seorang ibu melahirkan. Nah, antara hidup dan mati seorang ibu itu ketika melahirkan anaknya. Kita dapati beberapa istri ikhwah meninggal ketika melahirkan anak. Nah, mereka ibu-ibu kita antara hidup dan mati ketika melahirkan kita. Nah, thumma ya'ti daurur radha'ati fi haulain. Kemudian setelah lahir seorang anak, dia memasuki fase menyusui selama 2 tahun. Di mana ibu menyusui selama 2 tahun, ya. Dan ini bukan perkara yang mudah juga. Ketika malam hari, seorang bayi bisa membutuhkan ASI sehingga terganggu istirahat seorang ibu. Belum selesai keletihan yang dialami seorang ibu selama 2 tahun. Menyusui anak-anaknya. Thumma ya'ti daurul hadhanati fi iddati sanawat. Kemudian masuk fase pengasuhan, perawatan. Anak tetap dirawat, diasuh selama beberapa tahun sampai bisa mandiri. Wa hakadha tabqa al-ummu muta'alliqatun bibniha wa in kabura sinnuha. Nah. Dan demikianlah seorang ibu terus-menerus memberikan tenaganya yang bisa dibutuhkan oleh seorang anak, tenaga, harta, pikiran. Selalu seorang ibu itu selalu memikirkan anaknya, walaupun seorang ibu itu telah apa, wa in kabura sinuhu, walaupun seorang anak itu telah dewasa, tetap seorang ibu itu memikirkan bagaimana keadaan anaknya. Nah, wahakadza tabqal ummu muta'alliqatun bibniha wa in kabura sinuhu. Demikianlah seorang ibu terus-menerus memberikan apa yang bisa diberikan kepada anaknya walaupun anaknya telah dewasa, telah besar. Lidastahaqqatil ummu minal birri thalathata anwa'in kama fil haditsil akhar. Oleh sebab itu pantaslah seorang ibu mendapatkan tiga kebaikan anaknya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang lain telah berlalu dan ada lafaz yang lain, wa huwa anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Orang ini bertanya, siapakah yang paling berhak mendapatkan kebaikanku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummuka, ibumu yang paling berhak. Qala tsumma man, kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa setelah itu yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Qala ummuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersabda, ibumu. Qala tsumma man, kemudian siapa wahai Rasulullah yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Qala ummuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu, ya, sebanyak tiga kali. Qala tsumma man, kemudian siapa setelah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Qala abuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu ayahmu. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 5971 dan dalam Sahih Muslim nomor 2548, hadis muttafaqun alaih. Nah, menunjukkan bahwa seorang ibu mendapatkan tiga hak, tiga kali lipat dibandingkan seorang ayah. Disebabkan tadi keletihan, kesusahan yang dialami seorang ibu dari semenjak kita di rahim ibu kita sampai kita meninggal nanti, seorang ibu masih memikirkan kita. Wa madzalika illa lima wajahatul ummu minal masyaqqat. Nah, disebabkan seorang ibu itu mengalami banyak kesusahan-kesusahan dalam mengurusi anaknya sehingga berhak mendapatkan tiga kali lipat kebaikan dari anaknya. Walima alqallahu fi qalbiha minal mahabbati wal inayati bibniha sawa'un kana dzakaran aw untha. Dan disebabkan karena Allah meletakkan dalam kalbu seorang ibu cinta dan perhatian terhadap anaknya, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Cinta seorang ibu itu melebihi cinta seorang ayah. Nah, ini menyebabkan ibu mendapatkan tiga kali lipat kebaikan anaknya, berhak mendapatkan tiga kali lipat kebaikan anaknya, disebabkan cintanya yang berlipat-lipat kepada anaknya dan kesusahan, keletihan yang dialami seorang ibu. Maka syariat kita menyebutkan hak seorang ibu itu tiga kali lipat dibandingkan seorang ayah. Fayajibu an yastashiral muslimu hadhil asbaba wa hadhil umura allati badalat hal ummu. Sehingga wajib seorang muslim mengingat kembali sebab-sebab dan perkara-perkara yang telah diperjuangkan seorang ibu. Susah payah seorang ibu. Wajib, kata Syekh Zaid, mengingat kembali bagaimana kita diasuh, diperhatikan, disusui. Nah, seorang ibu, agar kita mengingat kembali, sehingga setelah itu kita berbakti kepada ibu kita. Kata Syekh Zaid, wajib kita mengingat kembali perjuangan ibu kita. Waqasat ha bisababi baniha. Dan wajib kita mengingat apa saja yang dipikul, kesusahan yang dialami seorang ibu disebabkan anaknya, disebabkan kita. Fa idza waffaqahu Allah sara baran bi ummihi bil kalimati thayyibati wa bit ta'limi wa bil khidmati la siyama indal hajati. Maka jika seorang diberikan taufik oleh Allah sehingga menjadi anak yang berbakti kepada ibunya, baik dengan ucapan yang baik, nah, berbakti dengan ucapan yang baik, tidak kasar, nah, tidak membuat sedih orang tua dengan ucapan kita, nah, bisa juga berbakti dengan mengajarkan ilmu yang dibutuhkan oleh ibu kita. Wabil khidmati, bisa juga berbakti dengan memberi pelayanan kepada ibu kita, terutama jika ibu kita membutuhkan pelayanan dan bantuan dari kita. Faqat takburul ummu fata'jaz an qadha'i hajatiha. Terkadang seorang ibu itu sudah lanjut usia sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan beliau, sehingga seorang anak harus membantu ketika seorang ibu tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Fayaral ibnu zakaran au untha al jamila alladhi qaddamathu wa sana'athu fil waqti alladhi la yastati'u an yumita 'an nafsihi al adha wa yajlib li nafsihi al maslahah. Sehingga seorang anak itu, baik dia laki-laki atau perempuan, hendaklah mengingat kembali kebaikan yang telah diperbuat dan dilakukan oleh ibunya di waktu-waktu yang seorang anak itu tidak bisa menyingkirkan darinya gangguan ketika masih kecil. Nah, kita tidak bisa sama sekali menyingkirkan gangguan-gangguan, ya. Karena mungkin kita tidak bisa, belum bisa makan sendiri, belum bisa berjalan, belum bisa duduk. Ibulah yang memberi makan, menyusui, ya, mengorbankan waktu tidurnya, dan seterusnya. Begitu banyak kebaikan seorang ibu yang tidak bisa kita balas. Dan saat itu ketika kita masih bayi, tidak bisa kita mendatangkan maslahat kebaikan untuk kita. Tidak bisa kita cari makan sendiri ketika masih bayi. Tidak bisa kita mencari ASI sendiri. Ibu kita yang memberikan dengan ikhlas, dengan cinta kepada anak-anaknya. Wa hadza amrun ya'rifuhul uqala'u minan nasi wa yaqdirunahu. Dan perkara ini adalah perkara yang diketahui semua orang-orang yang berakal. Yang punya akal tahu begitu besar jasa perjuangan seorang ibu. Dan ini yang bisa dilakukan oleh para anak, yaitu memberikan baktinya, kebaikannya, bisa dengan ucapan, pelayanan, apa saja yang dibutuhkan oleh ibu kita. Wa yaliha fil qarabati al abbu lima lahu minal mata'ibi wa lima lahu minas sababil a'zam. Setelah ibu, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita berupa ucapan yang lembut, kelebihan harta kita, akhlak yang baik. Jangan sampai kita berbuat baik, berakhlak baik dengan teman, dengan atasan kita, tapi kita berbuat jelek kepada orang tua, sangat disayangkan. Yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah orang tua. Kata Asy'ad Zaid, setelah ibu, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah ayah. Karena ayahlah yang mengalami keletihan-keletihan untuk menafkahi kita, menghidupi kita, dan beliaulah yang menjadi sebab terbesar kita ada di muka bumi ini, menjadi sebab. Karena fa innahu sara sababan fi wujudil ibni dzakaran kana untha ma'al um, karena seorang ayah itu adalah sebab kita ini ada di muka bumi, beliau beserta ibu kita adalah sebab kita ada di muka bumi ini. Kilahuma sababun fi wujudihi wa hayatihi kama hiya fitratullah azza wa jalla alladhi fataran nasa 'alaiha. Orang tua kita, ayah dan ibu, adalah sebab adanya kita di muka bumi ini, sebab kita hidup di muka bumi ini. Sebagaimana ini adalah fitrah yang telah Allah ciptakan pada manusia. Wa huwa az-zawaju baina dzakarin aw unsa, yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Yang dengannya, kata beliau, fatan sya'ul khaliqatu, muncullah makhluk dengan pernikahan. Wa tatakatsar, dan bertambah banyak manusia. Wa yaktsuru sawaduha, dan semakin banyak manusia di muka bumi ini. Bisababi zawaj alladhi hadda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli, yaitu disebabkan dengan pernikahan, yang pernikahan ini diimbau oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, tazawwajul waludal waduda fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor 3227, hadis yang hasan sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah perempuan yang kathirul wilada, bisa melahirkan banyak anak. Al-waduda, yang sangat mencintai suaminya. Ada yang menafsirkan ini adalah biker, gadis. Bisa dilihat di Hasyiah As-Sindi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni, sesungguhnya aku, mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat. Rasulullah SAW senang jika umatnya memiliki banyak anak. Dan hadis ini, sababul khurujnya bisa dilihat dalam Sunan An-Nasa'i. Disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW, ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW, faqala, seraya berkata, inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa mansibin. Orang ini berkonsultasi ke Rasulullah SAW, minta bimbingan sebelum menikah. Kata lelaki ini, aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki hasab, memiliki keturunan terhormat, wa mansib, dan memiliki kedudukan. Aku mendapatkan perempuan seperti ini. Illa annaha la talid, akan tapi kekurangannya perempuan ini tidak bisa punya anak. Atau mungkin dengan kata lain, mandul. Afa atazawwajuha, maka laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah bagus jika aku nikahi perempuan ini? Fanahahu, maka Rasulullah SAW melarang menikahi perempuan itu. Tsumma atahu tsaniyata fanahahu. Kemudian laki itu datang untuk kedua kalinya ke Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tetap melarang untuk menikahi perempuan tersebut. Tsumma atahu tsalitsata fanahahu. Kemudian laki itu mendatangi Rasulullah SAW untuk ketiga kalinya. Nah, menanyakan apakah boleh menikahi perempuan tersebut. Akan tapi Rasulullah SAW untuk ketiga kali masih melarangnya untuk menikahi perempuan tersebut. Walaupun perempuan itu memiliki kedudukan dan keturunan yang terhormat. Maka faqala Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul waludal wadudah, nikahilah perempuan yang bisa melahirkan banyak anak dan mencintai, sangat mencintai suaminya. Fa inni mukatsirun bikum, sungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat. Nah, hadis yang hasan sahih. Ini sebab Rasulullah SAW bersabda dengan sabda ini. Kemudian kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, sababuhu al-abu wal-um. Nah, lahirnya seorang anak itu disebabkan oleh ayah dan ibu, pernikahan ayah dan ibu. Qauluhu, sabda Rasulullah SAW, summal akrab fal akrab. Kemudian berbuat baik itu kepada keluarga terdekat, kemudian terdekat berikutnya. Ai, maknanya adalah kadzalika yantaqilul birru ila aqrabi syakhsin. Kal birri bil abna'i, summal bir bil ikhwati, summal bir bil a'mami, wal bir bil akhwali dzukuran wa inasan. Maknanya adalah berbuat baik kepada kerabat itu berpindah juga diberikan kepada kerabat terdekat kita. Seperti berbuat baik kepada anak-anak kita. Kemudian berbuat baik kepada saudara-saudara kandung kita. Atau saudara sebapa, atau saudara seayah, atau saudara seibu. Kemudian berbuat baik kepada paman-paman kita dari pihak ayah. Berbuat baik kepada paman-paman kita dari pihak ibu. Nah, termasuk juga bibi-bibi kita dari pihak ayah dan pihak ibu. Wa hakadza yamtaddul birru wasilatu ila kullin. Nam ila kulli man tamutu ilaihim bisilatin. Dan begini pula ya, demikian pula berbuat baik bersilaturahim itu diberikan kepada siapa yang punya hubungan dengan kita, hubungan nasab kepada kita. Wa yattafiquna ma'aka fi an-nasabi min qibalil abi awil ummi wa dhalika bihasabil qudrati wal istita'ati. Naam. Berbuat baik bersilaturahim diberikan kepada orang-orang kerabat-kerabat kita yang memiliki nasab yang sama. Baik dari pihak ayah, nasabnya itu dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Dan yang demikian itu, perbuatan baik yang kita berikan kepada mereka itu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Nah, ini akhir dari penjelasan Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga kita bisa mengambil faedah dan mengamalkannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.